Mbak Manta. Mbak Ayu. Mbak Manta. Mbak Manta. Tuh. Mengikuti. Ya silakan ya. Ntar dulu. Apa? Oh, ya. Apa namanya? Saya mau nanya buat Mas Antariksa gitu. Tadi kan penjelasannya sangat menarik ya Mas. Maksudnya bagaimana Anda membuat proyek tentang sejarah kampung dan sebagainya gitu. Nah, permasalahannya itu adalah bagaimana cara membuat warga itu antusias untuk mengikuti itu gitu. Sedangkan kadang kan kita antar komunitas sendiri merasa apa ya, ada ketidakterhubungan gitu kan. Maksudnya nggak antusias gitu loh. Kalau di Surabaya tuh suruh kumpul kayak gini juga yang datang cuma berapa gitu kan. Nah, apalagi nih untuk sebuah komunitas yang nggak pernah kita sentuh gitu kan. Kampung kayak gitu, warga kampung itu gimana caranya membuat mereka antusias untuk mengikuti? Monggo. Itu enggak ada rumusnya itu. Mungkin teman-teman bisa cerita, saya enggak tahu kalau Pak Gatot kemarin itu menurut Pak Gatot warga cukup antusias gitu. Iya. Nah, bisa Pak Gatot menceritakan kemarin saya membujuknya itu bagaimana kira-kira kemarin? Wah, ini memang dari segi yang lain kan warga itu belum pernah ada sebuah metode untuk sebuah diajak untuk setengah resmi nulis, mungkin nyatet atau mendata. Tapi warga ini kan sering kali dia sebenarnya bercerita, mengekspresikan dirinya bahwa dia ini pelaku sejarah untuk rakyatnya. Nah, tapi yang mendata lakon babat stren kalinya ini belum ada. Nah, ini nah keterlibatan warga ini sama Mas Antariksa ini diajak gitu. Diajak. Ditawarin caranya. Ya, ditawarin ini. Dan ini. Dan itu memang ada antusias yang seperti itu. Nah, terutama ini justru malah yang si anak-anaknya ini. Anak-anaknya. Si Anissa itu sebenarnya namanya Indri itu. Namanya Indri. Khusus untuk program ini dia punya nama. Ya, mungkin itu. Oke lah. Nah, si Yuniani. Dan kebetulan waktu itu saya, itu anak buah saya, waktu itu kan saya buat taman baca itu. Nah, itu saya masih ada beda kontak, ikatan. Intinya begini Mas Ayos, kurang lebih. Ayos. Oh yes. Oh no. Oh no. Intinya begini, meyakinkan warga bahwa apa yang kita lakukan itu berguna untuk mereka. Nah, itu kan enggak ada rumusnya. Keterampilan orang mendekati warga itu enggak ada rumusnya. Tapi rumus yang saya pegang, karena kalau di tren kali ini kan kasus khusus ya. Artinya saya percaya sudah ada teman-teman yang bekerja lama sekali di sini. Jadi saya masuk lewat mereka. Nah, untuk kasus di Jode itu saya enggak ngapa-ngapain, 6 bulan itu masuk ya enggak bisa ngapa-ngapain, cuma nongkrong tiap malam, ikut minum, ikut judi gitu kan, untuk mencari kontak yang baik di kampung selama 6 bulan enggak ngapa-ngapain. Jadi rumusnya yang bisa dipegang saya kira, tinggallah atau beradalah sedekat mungkin dengan komunitas selama mungkin. Kalau Anda cuma datang seminggu sekali sudah itu pergi ya, rasa-rasa Anda nggak bisa dapat apa itu soul-nya itu loh, nggak bisa dapat. Jadi Anda sendiri gitu, jangan melakukan hal semacam itu sebagai kewajiban, beban. Anda sendiri juga harus happy. Kalau Anda happy biasanya dapat aja kok, kita nemulah cara kayak gitu. Jadi nggak ada rumusnya, tapi yang penting kita kayak gini lah, kalau kamu melakukan proyek untuk keluargamu sendiri, itu kan mau tidak mau kamu mengerjakannya kan. Nah, tantangannya membuat kampung yang kamu datangi, komunitas yang kamu datangi adalah bagian dari dirimu sendiri. Harus seneng. Kalau nggak seneng ya janganlah. Warga kampung juga begitu. Intinya bagaimana membuat mereka seneng. Kasus di Stren kali saya meyakinkan kepada mereka bahwa Stren kali ini yang ada banyak kasus, mau digusur, mau di macam-macam, itu sebenarnya mereka punya sesuatu untuk dibanggakan. Ternyata kemarin kita tanya-tanya sedikit, punya sesuatu untuk dibanggakan. Orang-orang biasa ini, itu kan mereka setuju tidak ibu-ibu penting tidak? Mereka menganggap penting. Jadi meyakinkan mereka agar mereka melakukan hal yang berguna. Gitu. Dan kita adalah teman mereka, gitu ya. Karena toh kita akan pergi suatu saat. Kemarin kemudian kita memutuskan bekerja dengan remaja karena mohon maaf saya melihat teman-teman di paguyuban ini salah satu kelemahannya tidak dari generasi. Iya. Kaderisasinya. Nah, saya melihat sering. Itu makanya kemarin waktu ada anak muda remaja yang datang saya fokus langsung ke mereka saya membayangkan. Tapi saya meminta yang tua-tua itu berjanji bahwa mereka akan membantu yang muda-muda ini. Gitu. Jadi kami besok hari Senin akan ketemu dengan yang remaja-remaja ini, nggak tahu, belum tahu mau ngapain, tapi mereka pengen nonton bareng, ya udah kita nonton bareng aja. Jadi belum tentu ada workshop ya besok, mungkin kita cuma seneng-seneng aja nonton, belum tentu, tapi kita lihat saja keadaan. Artinya nggak ada rumusnya, mas, harus datang gitu, datang dan lihat apa di masing-masing komunitas beda-beda. Kalau mau besok datang aja hari Senin jam, nah ini acaranya jam 7. Mereka memilih sendiri filmnya Avatar. Mereka mau iya. Ya kita siap dua avatar saja. Kita avatar siap dua avatar, avatar itu. Ya gitu mas. Oke. Gak ada ini ya mas ya apa namanya? Kiat praktis ya kan berdoa di Merapi atau apa gitu. Paling paling baik kalau bisa mengerti bahasa lokal. Paling baik. Oh iya iya. Paling baik. Bahasa itu. Sebenarnya di ya mohon maaf ya. Kalau seorang aktivis itu seringkali itu dikasih rumusan itu 10 langkah. Nah, itu di internet ada itu. Di internet itu 10 langkah untuk menjadi di antaranya itu. Kalau ingin jadi aktivis yaitu sering datang ke lokasi dan tidur di situ. Tidur di situ. Jadi tidak boleh menjauh atau menghindar. Memang harus adaptasi yang cukup lama ya. Baru kita meyakinkan kita senyawa seroh dengan mereka, perasaan kita pun juga sama, baru penggalian terjadi. Itu diantaranya itu ada itu di internet ada 10. Itu nanti ya. Di share di Twitter ya Pak. Nah, Twitternya nah ini saya hanya belajar sekali kali tolong di follow kontak sekali kali. Ada 10 langkah diantaranya harus tidur memang. Ya intinya itu harus dekat gitu kan dekat, dengan komunitas. Iya, karena Anda tidak sedang KKN loh ya. Iya. KKN itu kan Anda bikin program sudah itu enggak ada urusan. Susah. Nah ini Anda tidak sedang KKN, ini, Anda sedang bekerja dengan manusia yang lain. Menciptakan keluarga. Tapi kalau saya lihat salah satu yang bikin itu berhasil dan kelihatan menarik bahwa isu yang diangkat itu bukan isu orang lain. Salah satu kesuksesan Facebook kan orang bisa menceritakan dirinya sendiri. Nah kegiatan itu menceritakan sendiri dan coba deh kalau kita ketemu dengan orang tua kita, dia paling senang dulu waktu bapak dulu. Nah, teman-teman kunci datang untuk mengajak mereka di mana mereka tidak pernah didengar, orang diberi kesempatan untuk bercerita tentang dulu. Itu membuat orang apapun akan dikeluarkan sama mereka dan tidak perlu kiat-kiat sendiri sepanjang itu apa ya, mereka melihat bahwa itu tempat buat mereka mengeksplorasi apa namanya tentang diri mereka, menceritakan tentang hal-hal baik yang mereka pernah lakukan dan kemudian itu dibahas sama-sama, itu akan menarik. Kadang-kadang kedekatan kita dengan masyarakat itu bukanlah suatu jaminan bahwa program kita akan berhasil. Saya 6 tahun di Aceh. 1 tahun baru saya pindah ke sini. Jadi sejak saya merasakan bagaimana Aceh dari abu-abu menjadi warna-warni. Tidak semua proses 10 langkah itu, Pak, itu akan berhasil dengan kesuksesan. Bahkan 10 langkah yang kata community-based participation itu omong kosong. Apa base partisipasi dalam macam itu proyek-proyek yang partisipasi masyarakat secara teori ada di internet misalnya atau selalu di apa namanya didiskusikan menjadi wacana para aktivis pekerja sosial itu akan gagal berapa banyak pasar yang di, yang membuat pasar itu masyarakat, itu jadi kandang kambing. Musola yang ditentukan oleh masyarakat itu jadi semak belukar, banyak sekali di Aceh di situ. Jadi saya melihat bahwa kalau kita bisa memindahkan passion kita ke masyarakat, bahwa apa kita berada di sana buat, bukan buat kita. Kita berada di sana bukan dibayar untuk duduk di situ, tapi kita berada di sana untuk supaya apa namanya, harkat hidup mereka terangkat gitu. Jadi saya selalu kalau misalnya diskusi ke masyarakat, saya cuma ngomongnya gini, saya bukan orang yang fanatik agama, cuma ada salah satu ayat saya sangat suka, bahwa tidak ada apa, tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau bukan dari kaum itu sendiri. Jadi kita bukan siapa-siapa, pekerja sosial itu dia ada, bisa datang bisa pergi, mau pinter ke mau 6 bulan udah untung bertahan, 2 tahun pun tentu berhasil, dan akan ada satu titik misalnya Mas Antrax akan give up, ini gak bisa, ini akan nyerah. Artinya kalau perubahan itu bukan dari kampung itu sendiri, itu tidak akan berhasil. Kalau masyarakat seringkali tidak mau tampil, itu tidak akan berhasil. Pak Gatot akan jadi Pak Gatot aja gitu, nggak ada hasil. Jadi tetap semua kegiatan sosial ini berbahas apa endingnya, ujungnya masyarakat mau nggak berubah. Jadi kita jangan merasa jadi super power, mau pengalaman kita banyak, mau pinter S2, S3, gitu loh, turun ke masyarakat. Kalau kita nggak bisa ngelihat masyarakat, tidak bisa kita ajak, cuma sama saja. Dan itu saya nggak pengalaman saya nggak banyak di kegiatan seperti itu, tapi saya di Aceh itu sering terjadi. Itu lu tinggal bilang duit berapa, ilmu siapa, pakar apa dari situ, segala macam. Tapi ternyata nggak ada sama sekali hasil. Jadi keberhasilan di situ adalah masyarakatnya mereka mau bergerak, dan kunci bisa melihat bahwa bisa menarik mereka untuk mau tampil gitu. Jadi itu saya rasa yang bisa kita sharing. Bisa datangkan ya Mas. Insyaallah. Insyaallah tuh banyak yang sudah. Mengatasi ya, kondisi seperti itu bisa dari ya ke semuanya sih ini. Mungkin Mbak Hayu dulu. Ya masalah pasti ada. Kalau saya bilang masalah bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau dari dalam itu saya pernah 3 kali apa ya, ditipu lah gitu ya. Jadi anggota tim yang saya percaya itu mereka ternyata melakukan hal yang nggak benar di lapangan. Jadi mereka, apa yang mereka omongkan di lapangan dengan ke saya itu jauh berbeda. Jadi dia seperti apa ya, menyebarkan berita bohong gitu. Nah itu kemudian tentang Mantasa. Jadi dia malah mencoba memasarkan bisnisnya sendiri di sana. jadi bukannya menggali informasi, dia malah menawarkan bisnis pribadi dia di sana dan menjanjikan yang macam-macam seperti itu. Nah itu bagi saya, kalau saya sih tegas aja, oke, kamu keluar gitu, karena masalah kepercayaan nggak bisa diganggu gugat gitu. Mending kehilangan orang sekarang daripada terlalu lama gitu kan, jadi racun gitu kan. Itu, dan sampai sekarang pun sebenarnya saya masih berjuang untuk membuat sebuah tim yang solid gitu, yang bisa bekerja sama dan bisa berkomunikasi satu dengan lain dengan baik seperti itu. Kemudian kalau masalah dari luar itu, kerja dengan masyarakat itu tidak bisa diprediksi. Jadi bisa jadi sekarang mereka baik, tapi besok waktu saya kesana lagi mereka tahu-tahu memusuhi gitu. Itu sering sekali terjadi. Misalnya sekarang mereka baik, menerima saya dengan baik, terus menyuguhi makanan, terus menyuruh saya tidur di tempat mereka. Kemudian minggu depan saya balik lagi ke sana, mereka sama sekali berubah, dan itu saya tidak tahu sebabnya apa. Pasti omongan-omongan itu pasti ada. Jadi kalau masyarakat kan pasti ada omongan di sini, ada apa ya, seperti gosip gitu ya, ternyata Hayu seperti ini di luar seperti itu. Nah itu kalau bagi saya sih mending saya kumpulkan semuanya, saya kumpulkan semua masyarakat, terus saya diskusikan dengan terus terang, ada apa ini gitu, sumber masalahnya dari mana gitu. Itu dan di situ kita juga belajar untuk bagaimana mengungkapkan sesuatu itu dengan jelas gitu, apa maksudnya, nggak disimpan sendiri, jadi nggak ada saling, nggak ada asumsi, nggak ada saling curiga, tapi lebih baik dikemukakan di semua orang, di depan semua orang masalahnya seperti apa, dan itu diluruskan seperti itu. Tapi ya itu juga nggak selalu berhasil juga, karena pasti ada saja yang masih memendam apa ya, masalah apa segala macam. Itu bukan hambatan bagi saya, ya udah ditinggalkan aja, mending kerja fokus dengan orang-orang yang memang tulus mau bekerja sama gitu. Oh nanti lama-lama seiring waktu mereka juga pasti bergabung lagi. Itu aja sih. Salman mungkin apa? Mengelola kegagalan, gimana caranya mengelola kegagalan? Sebenarnya kalau kendala atau kegagalan mungkin dibilang pernah, dibilang nggak pernah juga bisa gitu. Karena kembali lagi ke inti dari komunitas ini kan hasilnya senang-senang kita bikin sesuatu yang bisa mengekspresikan imajinasi kita gitu kan, ke dalam bentuk mainan. Terus kalau teman-teman anggota kami sudah stuck, maksudnya terus daripada aku bikin ini, mending aku mengerjakan sesuatu yang lain gitu. Jadi mereka boleh merasa stuck, tapi kita sendiri, kebetulan saya juga sebagai koordinator mereka, jangan sampai saya sendiri itu patah semangat. Saya antisipasi dengan cara lebih memperbanyak lagi anggota yang lain, agar anggota yang lama itu balik. Karena kalau sama kita sendiri sebagai koordinator atau ketua sudah stuck juga, bagaimana dengan anggota kita gitu. Jadi bagaimana caranya seorang ketua atau leader jangan sampai putus asa gitu. Super. Rudy, pernah nggak dipupuk gitu, mengalami hal yang sama dengan musuh di Makassar misalnya? Ya, saya tidak pernah punya komunitas atau organisasi. Ya, saya terakhir saya bekerja sebelum dipupuk di lembaga asing, concernnya di perlindungan anak. Saya bertugas di Aceh dan Timur Leste. Apa yang ditanyakan itu menjadi pengalaman pribadi sebenarnya, bahwa niat baik kami datang ke sana untuk memberikan kesempatan anak-anak di Aceh korban tsunami dan konflik, dan Timur Leste yang korban konflik, itu kelihatan bagi kita baik ya, fasilitas bermain mereka disediakan, alat olahraga, alat tulis, semua deh. Jadi ibaratnya anak-anak itu benar-benar menikmati masa anak-anak mereka, tapi ternyata nggak selamanya masyarakat mendukung gitu, terutama waktu zaman di Aceh gitu. Jadi mereka anggap bahwa anak Aceh itu tidak perlu bermain, mereka hanya butuh belajar dan mengaji gitu. Tapi itu tantangan, bahwa ternyata niat baik itu belum tentu berhasil baik, dan pendekatan apapun tetap aja kepentingannya ada duit nggak buat mereka. Jadi kejadian Aceh ini banyak pelajaran sebenarnya. Kalau saya nggak, saya bukan seorang sosiolog, tapi saya melihat kok ada orang bisa masuk ke sana sejak setelah tsunami, itu banyak merusak tatanan, kalau saya bilang tatanan sosial lah. Gimana gotong royong itu udah hilang hanya gara-gara proyeknya, saya nggak perlu buat nama, sebut nama lembaga PBB-nya, cash for work, di mana mereka bekerja dan dibayar gitu, akhirnya menjadi bisnis sendiri gitu. Jadi datang dari kampung-kampung, semua datang ke Bandar Aceh untuk gotong royong membersihkan kampung halaman sendiri, tapi dapat duit 15.000 sehari, kemudian meeting dibayar. Jadi kalau kita undang orang itu mereka kan lihat ada duitnya apa enggak. Jadi banyak merusak sekali gitu, dan itu campur tangan lembaga asing itu sangat-sangat besar untuk menghancurkan, kalau saya pakai bahasa tatanan sosial masyarakat Aceh itu sangat besar. Jadi itu yang saya tangkap, bahwa akhirnya saya berpikir ini enggak bisa gitu loh. Jadi apa ya, pekerjaan sosial ini kan bukan pekerjaan yang bisa dihitung sehari dua hari ya mas-mas. Itu 10 tahun yang lalu, hampir 8 tahun yang lalu, dan sampai sekarang terus. Jadi membangun generasi, dan resikonya akan ditolak masyarakat. Dan kalau misalnya pengalaman saya apa, pengalaman saya ditolak masyarakat, diusir, dicegah pakai golok, itu pasti ada. Jadi makanya saya selalu melihat bahwa satu profesi yang saya hargai selain guru sekarang ada pekerja sosial. Ya, kalau dulu guru, sekarang berdua pekerja sosial. Karena mereka lah orang-orang yang apa ya, ujung tombak ya mas ya, membangun generasi, membangun karakter bangsa kita yang udah carut marut ini. Ya di hal-hal seperti inilah mereka tidak pernah didengar. Jadi tantangannya komitmen kita sejauh mana kita mau berbuat sesuatu buat keluarga, buat masyarakat, buat orang kampung. Dan apa yang diceritakan Mas Antariksa itu jadi terinspirasi saya mas. Jadi mungkin itu jadi bisa jadi metode need assessment ya mas ya. Need assessment lembaga-lembaga sosial masyarakat yang besar biasanya kan lebih kepada hal-hal yang berbau tulisan ya mas ya. Mungkin nanti bisa, nggak tahu apakah Pupuk akan jalankan atau jadi bahan diskusi teman-teman. Dengan kebetulan istri saya juga pekerja sosial, dia kerja di Peace Corps. Mungkin itu jadi bisa pendekatan gitu loh, pendekatan bagaimana untuk mengetahui masyarakat itu, biarkan mereka bercerita tentang sejarah mereka. Jadi saya beruntung bisa ketemu Mas Antariksa di sini, bisa mendengar presentasinya. Dan ya mudah-mudahan lah, jadi salah satu teori yang mungkin kita bisa merubah bagaimana kadang-kadang proses monitoring evaluasi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang ceria ya mas ya. Dan apa yang dikerjakan sekarang mungkin dari situ kan kelihatan kebutuhan masyarakat apa. Makanya mungkin saya nggak tahu apakah ini telah menjadi suatu proyek kegiatan C2O dengan teman-teman. Oh maaf, nah kalau karena tadi yang ditunjukkan itu, maksudnya kalau ini menjadi proyeknya Ayore, ini kan sebenarnya banyak ada yang terintegrasi nih. Kita bisa melihat Mantasa itu bisa berperan apa di sini, ya. Kemudian teman-teman dari Kudos Plus bisa apa, teman-teman desainer bisa apa, Pupuk bisa kontribusi apa. Jadi guyup ya. Itulah semangat yang ingin Pupuk mengintegrasi semuanya sehingga kita tidak ada arogansi bahwa ini loh kita ini. Tapi semua orang guyup gitu loh, guyup untuk fokus ke satu. Makanya tadi justru saya ingin pertanyakan, Ayore ini ke depan mau ngapain gitu. Setelah kita datang presentasi what next. Karena kalau sekali, dua kali, tiga kali, keempat kali mereka akan bosan. Tapi kalau ada isu satu yang kita angkat sama-sama dan menjadi kita terikat masing-masing, itu akan menjadi mempersatuan kita. Nah, apa yang dilakukan Mas Antariksa itu akan menarik gitu loh. Kalau kita bisa lakukan sama-sama, kita cari proyek percontohan di mana, terus kita juga balik deh, kita coba sambil mempertanyakan, menguji eksistensi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa melihat dari apa nih barang-barang bekas yang bisa ditarik. Kelompok mana yang kita bisa mulai? Ya, ada banyak. Betul. Anak-anak desain apa sih yang bisa dibikin? Banyak. Arsitektur misalnya perannya. Banyak potensinya, ada luar biasa loh ini. Saya membayangin buset nih kalau misalnya bisa digarap sama-sama. Gila-gilaan gitu loh. Cuma ya sambil ngetes komitmennya sampai sejauh mana ya mas ya gitu. Dan harus ada isu satu. Hari bumi lalu saya iseng bikin, karena saya waktu itu belum banyak kerjaan, saya meng-organize komunitas-komunitas di Sidoarjo untuk mengangkat bikin kegiatan sama-sama Earth Hour. Dikit aja sih kegiatannya, berhasil mengumpulkan anak parkur, anak apa segala macam. Ternyata ketertarikan mereka tuh karena ada satu isu yang mau datang sama-sama dan mereka punya komitmen. Nah, walaupun setelah itu lepas, tapi nggak apa-apa, memang tujuannya tidak untuk memobilisasi mereka. Nah, tapi kalau ayo mau seperti itu, mungkin kita harus mulai satu isu dulu. Saya lihat kan mulainya 25 Maret nih, masih muda, masih hangat. Kita bikin satu isu, mungkin seperti apa yang Mas Antariksa lakukan, kita jajal di mana. Ya, kita lihat teman-teman potensinya apa, kita bagi tugas deh. Ayo, lu perannya ini, perannya ini, perannya ini, segala macam. Saya yakin, insya Allah, sambil menguji kekuatan komunitas kita, juga menguji kebersamaan kita di Ayore ini, harus ada satu isu yang kita bikin. Setuju Mas Antarik saya? Setuju ya? Provokator. Asal saja untuk kelas. Ya, sebenarnya tujuan Ayore itu sendiri juga menyediakan platform untuk ya kita bisa saling berkolaborasi itu. Dan jangkruk ini salah satu tahapan awal. Kita nanti bakal tiap bulan itu bakalan ketemu satu kali dalam sebulan. Tiap komunitas bakal mempresentasikan diri. Dari situ kita lihat potensi-potensinya apa gitu. Kalaupun ada kendala, kendala apa yang bisa disupport oleh komunitas lain atau organisasi lain. Kalau ada potensi, potensi apa yang bisa diangkat bersama-sama, seperti itu. Nah, mungkin nanti bulan depan kita pasti akan menggilir komunitas-komunitas lain gitu, untuk melakukan presentasi, dari situ kita bisa berkolaborasi. Nah, ya, itu yang saya mau tanyakan. Seandainya dalam pertemuan ini saya dan misalnya teman-teman Kudus Plus, kemudian teman-teman dari Design Pro, terus saya selaku lembaga yang concern di pengembangan ekonomi masyarakat, ekonomi kecil misalnya, melihat bahwa ini bisa digarap sama-sama, misalnya apa nih Mantasa juga seperti itu, misalnya ada peluang misalnya kita membuat usaha kecil untuk makanan yang dari tanaman ini. Terus bagaimana cara kita melakukannya? Apakah Ayore memayungi semua yang berjalan atau inisiatif masing-masing inisiatif masing-masing lembaga? Karena ini tantangannya, karena akan menjadi ada satu apa namanya satu tulisan di sini yang bahwa kita tidak membuat entitas baru, tapi itu akan terjadi dengan sendirinya gitu, bahwa Ayore ini nanti akan menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi payung atas apa namanya keberbedaan komunitas ini. Berinteraksi harus ada satu payung, dan satu payung yang jadi orang payung yang itu yang akan memotivasi dan memfasilitasi dan juga memotori inisiatif-inisiatif yang ada, dan itu harus siap untuk menjadi entitas baru akhirnya. Tapi kenapa takut gitu loh, kan organisasi bukan suatu tujuan, tapi cuma alat doang bagi kita untuk menjadi kita lebih bersama. Saya cuma membayangin seperti itu, karena saya lihat lumayan ada potensinya nih, misalnya Mantasa kira-kira apa yang saya bisa bantu buat mereka ya, atau misalnya apa yang saya bisa bikin kerjasama misalnya, tapi ke siapa kita harus berbicara gitu. Ini sekali lagi bukan project G2O, project Ayore. Cangkruk ini adalah salah satu dari bagian dari proyek itu. Tiap bulan memang ketemu untuk ngobrol ya. Karena seperti yang tadi dibilang Antarik, selama membuat sejarah kampung itu 6 bulan nongkrong cangkruk dulu. Karena kita, baru ketemu juga sekali, dua kali ya. Belum apa-apa sudah mau bikin proyek bareng, itu kadang-kadang juga ya pasti apa ya, itu kita perlu waktu lama untuk tahu juga apa yang mau kita bikin. Dan ya membangun kepercayaan, tahu apa sih yang perlu dibuat. Nah, jadi Ayore itu maksudnya tidak membuat komunitas baru itu. Sebenarnya karena kita melihat masing-masing itu sudah punya potensi dan proyek masing-masing. Sudah punya banyak Iya, punya kesibukan, punya proyek menarik, punya komunitas-komunitas menarik. Tapi kalau di Surabaya, salah satu yang saya sering perhatikan adalah justru kurang terhubungkan itu. Jadi ini maksudnya malah untuk sebagai jembatan ya. Karena kita seringnya ya muter-muternya di komunitas sendiri-sendiri. Memang justru malah kita malah boleh dibilang jauh tidak seintens Antariksa setiap hari dia di Kalijodo. Kita ini cuma sebulan sekali loh sebenarnya. Presentasi, dan ini kan sebenarnya berbagi apa ya, masalah, berbagi sumber-sumber potensi yang ada, dan itu kemudian bagaimana kita berkolaborasi, dan itu maksud kita adalah inisiatif sendiri. Ini bagaimana saling untuk saling merespon, saling menanggapi, dan oh kamu kurang perlu apa nih, kayak misalnya tadi, dan kita memang menyesuaikan tiap kita cangkruk, kita ngobrol dulu, misalnya ini kita pamit dulu ke Pak Gatot, kita mau ngadain cangkruknya di sini nih, kira-kira yang cocok di apa, jadi kita nanya yang kebutuhan di kampung kira-kira apa, dan kita tempatkan juga dengan Antariksa karena memang kita tertarik dengan proyek yang sudah dilakukan, dan kenapa Antariksa yang kita pilih karena sejarah kampung yang dia buat itu bisa direplika di tidak hanya di sini, tapi ya ini teman-teman yang di belakang itu pernah bikin pameran di Tambak Bayan, jadi harapannya itu supaya bisa apa ya, ternyata jadi kayak pertanyaannya Ayos itu sebenarnya memicu karena itu sebenarnya sudah sering kayaknya Bapak pengen bikin gini tapi nggak jalan karena mungkin kita pengennya itu instan-instan ya, yeah. Jadi pengennya instan-instan ciklat kuliah instan santren kilat loh. Enggak, tapi maksudnya karena yang sering kita lupakan adalah pada apa ya, ya kita harus kenal dulu bareng, munek-munek bareng dan ya berinteraksi dulu baru bisa rumusannya seperti apa. Pastinya nantinya kita akan membuat sesuatu, entah publikasi buku, entah pertunjukan, pameran. Formulanya akan kita coba-coba. Jadi ada semacam template, tapi itu cukup apa ya? Cukup elastis lah, cukup bisa di kira-kira kalau ini enggak cocok deh kayaknya. Ini jangan terlalu banyak tulisan deh. Banyakin gambar apa komik. Jadi bisa macam-macam. Seperti itu. Tapi yang jelas kita juga mendorong semangat kemandirian ya. Jadi dan semangat untuk saling merespon itu. Kita bukan oke. Okay. Ayo, kamu bikin ini atas nama Ayora, itu enggak. Silakan respon sendiri. Kita ini ajang pertemuan dan justru karena satu lagi yang kita lihat juga Surabaya informasinya berputar di komunitas masing-masing. Jadi ya taunya situ itu aja. Ini maksudnya dihubungin, dipublikasikan dengan lebih baik, diputarlah informasinya. Untuk nambahin mungkin nanti Tom benerin ya. Jadi memang nanti Ayorek nanti sendiri itu juga ada beberapa project yang nanti akan dipilih, tapi masih mungkin ada beberapa cangkruk lagi sebelum artinya finalize projectnya apa. Tetapi harapannya di cangkruknya sendiri ini juga ada interaksi antar berbagai komunitas yang nanti harapannya bisa saling membantu atau membangun project-project baru di antaranya. Gampangannya tukar-tukaran nomor handphone, ya. Ini aku bisa apain nih? Mungkin contoh yang sederhana besok Senin, yeah. Saya mengundang teman-teman semua untuk bergabung di Strain Kalibratan kalau mau sampai 2 minggu ke depan. Berarti intinya besok itu Bratang itu mau dibikin acaranya tawuran, digarap secara tawuran. Jadi memang ini di Strain kali ini kita mencoba mereplika dengan cara yang berbeda ya, sejarah kampung itu di Strain Bali. Dan kita juga sangat tertarik jika teman-teman berniat untuk merespon. Jadi misalnya Hero City mau bikin mainan dari barang-barang di sini, monggo gitu loh, ayo kita bareng-bareng ini dan gimana nanti bisa. Pak Gatot. Nanti gini-gini nah, Pak Gatot. Nanti kita posting jadwal di akhir. Ya, posting pertemuan-pertemuan mungkin. Di Mantasa kalau misalnya mau bikin demo masak, posting di Facebook akhir. Untuk jadwal-jadwal pertemuan. Ini barang bekas banyak. Dan betul, ada lebih banyak barang. Dan kayak kemarin waktu kita ini beberapa hari sebelumnya dengan Antareksa itu masih mengidentifikasi kira-kira perlunya apa dan warga sendiri sebenarnya pengen apa. Kayak salah satu beberapa yang dipengenin itu pengobatan tradisional nih buat yang lagi sakit. Pengobatan tradisional, makanan, masakan asal usul Jumbe, cara bertahan hidup, potensi cara bertahan hidup, potensi dan keterampilan profesi. Jadi yang pengen dia nu itu bisa diangkat. Nah, bagaimana teman-teman merespon itu? Karena makanan tradisional juga pengen direspon mereka. Juga pengen gimana nih diolahnya lebih baik. Ya mungkin bisa ikut pertemuan kita nonton bareng Avatar. Nanti kalau ada lagi, kita kan nanti selama tarikasinya lebih mungkin bisa hampir tiap hari kecuali hari Minggu ya. Selasa besok. Jadi hampir tiap hari nanti ya tariksa akan memberikan pelatihan buat kita. Jadi kemarin saya ikut, ada Remy juga. Jadi tariksa memberikan pelajaran ke diklat itu ya, ke masyarakat, kami mendengarkan. Jadi bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan masyarakat, mengajak masyarakat menyadari pentingnya sejarah kampung itu. Itu kan ilmu-ilmu yang belum kita tahu gitu. Jadi kita belajar dari akariksa itu sederhananya. Terus nanti setelah itu kita yang kami luluskan untuk memfasilitasi masyarakat. Jadi pastinya butuh sangat bantuannya banyak teman-teman juga, karena di sini kita tuh memang jujur saya belum ada pengalaman atau mungkin pengetahuan yang bisa langsung diterapkan di masyarakat. Jadi ini masih tahap kita di tahap belajar sama antariksa sama warga dan warga. Yap, jadi iya belum kita apa ya seperti yang antariksa. Juru bicara ini untuk semua. Maaf kalau saya boleh menambahkan, maaf. Tapi sebenarnya pada dasarnya ini kayak kita tuh memindahkan jejaring sosial itu ke tempat fisik aja sebenarnya, sesimpel itu. Jadi kalau kita terbiasa terhubung di jejaring sosial di internet, Facebook. Nah sekarang kita nih Facebook offline. Iya, di sini. Sesimpel itu. Ya. Kalau saya mau tanya boleh? Oh boleh. Tadi mengelola kegagalan Pak Gatot sama Mas Antariksa gimana? Oh gitu ya. Kalau Pak Gatot sama Antariksa kayaknya gampang lah informasinya. Saya penasaran sama teman-teman milisi fotokopi kayaknya. Karena mereka juga bikin pameran dan project di Tambak Bayan. Di kampung juga. Nah, monggo. Mas Kuro. Kang Semut. Bung Reddy bicara. Jadi sejak tahun 2011 sendiri kita memang mengadakan program pameran dari rumah ke rumah yang waktu itu namanya Homemade. Salah satunya juga menggali sejarah rumah itu sendiri. Yang pertama memang rumah saya pada waktu itu. Kemudian yang kedua itu Baratajaya, itu tempatnya Reza. Data yang diambil memang belum banyak, tapi kita tetap mengkomparasikan bagaimana kondisi perumahan di lingkungan menengah ke atas dengan menengah ke bawah, dengan menengah ke atas lagi sasarannya. Yang kedua proyeknya Kotak Suara, yang pada waktu itu saya presentasikan di pameran batu pada tahun 2011 atau 12 ya. Awal 2012. Proyek Kotak Suara itu sendiri bagaimana kita meletakkan Kotak Suara itu di 4 lokasi. Salah satunya itu di Setro itu di pabrik sepatu, kedua di pengrajin kanvas. Ketiga ini segmen anak-anak sama-sama anak-anaknya di rumah peta dengan di les-lesan gambar. Kami jadi di situ kami menaruh kotak suara, kami membagikan kertas. Orang-orang yang di situ merespon, kemudian memasukkan, lalu kami bongkar. Tidak ada intervensi apapun bahwa Anda harus menggambar apa, tidak ada, tapi kami baca dari situ. Dan itu memang benar-benar murni apa yang mereka gambar. Di situ kami juga mungkin tidak sedetil Mas Antariksa yang sampai begitu. Kami membacanya, tapi di situ kami berhasil membaca salah satu karakteristik tempat, orang-orangnya yang menggambar, merespon kertas itu entah dia melalui tulisan. Salah satu yang bisa terbaca itu dari segmen anak-anak dan rumah peta dengan itu beda. Menengah ke atas dan menengah ke bawah. Yang rumah-rumah peta itu tidak pernah ada halaman. Itu hanya 4x6. Di situ 12 rumah dalam satu komplek dengan kamar mandi satu. Apa yang mereka gambarkan dari kebanyakan? Ternyata kondisi rumah yang ideal. Rumah ada pohon, ada bunga, ada matahari yang cerah. Itu tidak pernah mereka dapatkan di kehidupan nyata. Halaman luas. Lalu bagaimana dengan anak-anak lingkungan menengah ke atas? Mereka lebih berfantasi gambar-gambarnya. Oh, luar angkasa, pemandangan, seperti itu. Antariksa. lalu kemudian dengan pekerja di pabrik sepatu industri menengah ke bawah itu menengah. skalanya apa? Skala kecil, sepatunya skala kecil memang. Mereka pekerjanya dari luar kota, dari Sidoarjo, Mojokerto. Mereka menggambarkan kondisi alam mereka yang di sana. Dan itu yang bisa kami baca. Yang terakhir adalah proyek di Tambak Bayan, yang itu memang salah satu kampung yang memang mengalami masalah pertanahan juga, di mana itu hampir digusur. Mungkin Kak Semut yang lebih menjelaskan di situ. Kamu kan generasi mudanya. Nah, coba yang lebih detail. Tidak. Ya, terima kasih, matur suwun. Salam rahayu. Anu, kalau ketek wau kali Pak Gatot ngerti iki sapa seniman ora seniman, sepuran sing kathah, minta maaf sekali. Niki derek-derek niki tidak seniman, orang biasa yang sebenarnya datang ke sini saja harus membagi waktu sangat luar biasa. Yo izin gak dodolan. Kak ora suaraku hebat latihan teaternya. Jadi ngantos ngoten Mas, sampai begitu. Jadi teman-teman milisi ini juga proses keanggotaannya tidak terikat, kami terbatas. Komunitasnya semua orang. Jadi nek jenenge mau ki sapa milisi-milisi sebenarnya orang biasa sing pengin berbagi lewat media bersama, media yang tidak membedakan orang-orang, yaitu lewat kesenian. Pengennya itu. Terusan kengno kenapa kok ke Tambak Bayan? Sebenarnya ada proyek besar sebenarnya di teman-teman milisi kemuda itu, sebenarnya proyeknya adalah proyek bagaimana membaca Omai Dewi. Salah satu ikut besarnya adalah Surabaya itu gampang tukaran, gampang gegeran, kekerasan dan pembunuhan dan lain-lainnya itu adalah solusi. Makanya kenapa kok kita membuat proyek di kampung-kampung, selalu berinteraksi dengan orang. Kamu pengen, kayak awak dewi pengen bahwa apa yang dilakukan awak dewi menjadikan konco-konco akan menyelesaikan persoalan itu dengan duduk, dengan ngomong-ngomong, dengan gambar. Nek, mabuk itu bagian kecil Mas, bagian kecil sing metu asli kotole itu bagian kecil. Nah, Tambak Bayan itu salah satunya urgennya karena salah satunya Tambak Bayan itu adalah komunitas Tionghoa tertua sebenarnya di Surabaya. Kalau sebenarnya ngomong peta sebenarnya tidak ada satu strategis yang dibentuk oleh sebuah kekuasaan besar, tapi mengko di laporannya nanti. Di Tambak Bayan itu salah satunya juga selain komunitas Tionghoa, dia adalah Tionghoa dari suku Huanghu ya Rok ya. Konghu itu yang pekerjaan utamanya dari sana itu adalah tukang kayu dan penjahit. Kalau di Bataknya Cina Benteng. Nah, ya, posisinya di Tambak Bayan ini sebagai anggap aja orang Tionghoa atau orang Cina ini, dia tidak punya teman. Kenapa? Karena ini Cina miskin. Ketika ini tragis ya, kami Mbak Kono melakukannya cedek, pendek lah maksudnya. Acara bereksplorasinya 2 hari, tapi kami melakukan pendekatan suwi. Membentuknya adalah seduluran. Jadi kami duduk sama bahwa nek sedulur ya sedulur. Jadi DK itu dengan orang Cina, makanya di plafon pertama dengan muncul itu Tionghoa, ganyang Tionghoa, ya Mas. Tionghoa makan Tionghoa, tunbi si babi, siluman. Ungkapan-ungkapan seperti kenapa dia terasa, kenapa dia menceritakan sangat nangis-nangis karena dia rumangsa, aku ki sedulure wong Cina dhewe, jerece wong Cina iki seduluran hebat aku disingkirkan. Sampai mau datang sembahyang niku Mas Trose, belani pengakuan dadi wong Cina, belani sembahyang bersama ya, itu pun diusir. Jadi mereka kenapa menangis sangat terurai waktu itu? Karena dia ngomong ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Yo kok nganti ngene gitu loh. Sing ngewangi aku ki malah dudu bangsaku dhewe, tapi malah wong-wong sing koyok ngene gitu. Jadi dia mengurai air mata ini teng riko. Jadi itu makanya akhirnya kanca-kanca ini adalah teman curhat. Jadi gambar-gambar yang dibuat teman-teman milisi ning kono itu bukan gambarane kanca-kanca milisi, tapi curhate wong Tambak Bayan. Makanya gambar di sana agak sangat frontal, gambar babi tulisannya tunbi si babi siluman, babi goreng, asu, apa-apa itu bukan konco-konco. Tapi wong kampung sing ngomong, ya Mas, wah babi, gambar babi, gambar apa-apa. Tapi kami mencoba bahwa orang kami teman-teman aja nganti, wong-wong kuwi aja nganti lepas kendali gitu Mas. Itu sing muncul ning kono, dia butuh konco, butuh dulur, kan warganya sedikit Mas, dulu lumayan banyak. Karena kasus tanah itu, persoalan salah satunya persoalan etnis mau sing dadi ndek Tambak Bayan susah untuk dikonconi ya kan itu. Asus yang kedua, persoalan pertanahan Surabaya juga nemen. Langsung musuhnya juga hebat. Tunbi itu luar biasa hebat, sangat hebat. Terusan hari ini besok Minggu tuh wong Tambak Bayan ku lagi yang gawe acara resik-resik kampung. Kenapa kok acara resik-resik kampung? Karena Bu Risma akan datang, Rok. Gambar-gambar tapi repot. Nah, pingin ini wong ngono lah. Asus yang selanjutnya meneh, wong Cina di urunan tambak bayan ini entek mas, karena obat itu salah satunya ada beberapa data yang meninggal karena pencaplokan tanah itu ya. Ya, karena kasus itu. Karena kasus itu pencaploan. Ono koyo ngono mas, terjadi koyo koyo ngono kuwi lah. Terus apa meneh sih diomong noro? Apa meneh? Proses kita. Apa meneh? Proses kita bekerja. Piye lo cerita no? Atau mungkin di cangkru selanjutnya kayaknya. Harus ya, harus. Ya. Harus. Burung lah mungkin. Berikutnya memang harus. Diceritakan detailnya ya, supaya kita bisa belajar. Sajane nah malah kula niki pengin angsal ilmu ini saking Mas Antariksa masalahe. Aku yo pengen entuk. Masalahe kanca-kanca milisi ini sebenarnya nama milisi itu kan baru wae Mas sebenarnya, tapi Dek kanca-kanca sebenarnya terlibat jauh di mak bawah itu wis suwi. Milisi itu punya arti apa milisi kayak beneran kayak ngono lah. Sing ini sejak tahun kuwi iki kanca-kanca anu Mas Antariksa. Nek gawe data tidak serapi jenengan. Lah kuwi sing pengin sebenarnya pengin ke jenengan itu. Terusan persoalan kenapa kene latihan. Kene juga duwe anu Mas dokumentasi mulai foto, tulisan sampai video sing lagi dilatih ya rok ya. Itu kayak ngono lah nek masalah workshop jelas kami memberi workshop. Workshop nek workshop mesti di antara teman-teman karena bolone salah siji ne bolone kanca-kanca tukang sablon, kami memberi sablon. Karena kanca-kanca isoke sablon cukil, yo ngekeki workshop cukil. Jadi nek pengen nyablon gambar apa latihan gambar elek-elekan, welek pol, yo kanca-kanca menehi gambar minim workshop gambar elek. Karena nek sing neng apik nek Surabaya akeh kosan. Sing gambar elek gak ono. Nah, awake dhewe iki sing gambar elek. Jadi kami memberi gambar workshop gambar elek tapi pedi. Nah, kuwi. Kuwi de lah. Terus sing selanjutnya meleh. langsung anu masalah siji ngomong pendataan. Terusan kanca-kanca iki sepurane juga gak pengin gak melu acara sing gede-gede, Mas. Sepurane jerine kanca-kanca anu minder sih ya. Jadi gak neng DKS, gak neng ngomong minder, terusan atine kanca-kanca terlalu halus, gampang galau ngono lho. Dadi disakiti kuwi kan. Nggih. Boleh, boleh. Kula malah remen ngoten. Oh nggih. Kula ngoten, matur suwun. Jadi koyoke ngoten, ya ora, terus apa lagi lah. Salah satu juga yang ditambah bayan kita dapatkan gak foto-foto yang lama itu, karena saya juga ini mengerjakan proyek vernacular fotografi itu. Saya satu dapatkan ini ritual-ritual yang sudah tidak pernah terjadi di sana. Yang mungkin kapan saya presentasikan enggak tahu. Nasi lukisan di Bang Wetan. Kuro. Kalau Bang Bang Wetan melu ngaji. Usulan saya sebagai pendatang di Surabaya ini. Misalnya teman-teman apa nama kelompokmu? Hero City. Itu misalnya saya kebayang karena kelompok-kelompok semacam Hero City ini kan ada di dunia ini. Ide-ide dari teman-teman ini bisa memperkuat Hero City misalnya untuk menciptakan yang khas yang tidak ada di tempat lain-lain. Itu tadi saya kebayang misalnya kalau teman-teman Hero City mau sedikit bersenang-senang berjalan kaki gitu. Mereka mungkin dapat ide baru. Jadi jangan dianggapnya itu tidak bersenang-senang aja. Misalnya ketemu teman-temannya Pak Gatot atau ketemu teman-teman Mantasa, kalian bisa membuat toko yang berbasis rokok misalnya. Misal rokok atau apa gitu kan? Yang khas yang tidak akan oleh menciptakan tokoh untuk kampanye itu kan sebenarnya penting. Dan ambil contoh saja Surabaya makanan khasnya semanggi. Nah itu kenapa enggak Hero City ini menciptakan apa semanggimen apa ya tokoh untuk semanggi gitu. jadi kalau orang datang ke Surabaya itu mereka pasti langsung oh ini semanggi gitu kan, dan apalagi semanggi sekarang sangat susah ditemui ya itu. Ya, itu kalau semanggi kan sekarang anunya ke Jakarta, padahal itu adalah makanan lokal Surabaya gitu. Maksudnya itu. Terus mungkin juga kalau di Strand kali bisa jadi mungkin ya tadi seperti Mas Antariksa bilang Pak Gatot jadi tokohnya. Jadi itu juga memunculkan isu Strand kali ini. Jadi juga mengingatkan masyarakat luas jangan sampai masyarakat Strand kali ini dilupakan gitu. Seperti itu. Ya. Tempat pembuatan dan kompres dinamo yang sangat terkenal. Kampung dinamo belum tahu aku Pak. Ya aku kan dipresentasikannya yang rumah itu tok Pak. Belum kamu tahu belum. Rumah tok yang dipresentasikan. Yang paling pojok sini kan Mas, dekatnya pintu air tuh. Saya kan di sini 2 minggu ya, 2 minggu lebih. Dan mulai bekerja di Batang. Saya sih berharap kalau teman-teman yang kita bekerja di komunitas lain gitu ya, kayak di tempat saya atau di tempat lain, kalau ada satu atau dua orang yang ikut terus menerus ya, jadi kita tidak perlu workshopnya pakai belajar caranya ini, tapi langsung aja lihat gitu, kerja bareng sama saya gitu selama 2 minggu, kalau ada yang mau silakan, nanti kita janjian aja. Yang jelas ningali anunya mau Mas, ningali jadwalnya aja dengan tadi, karena teman-teman ini kan kabeh yo di tanggal, tadi ngomong biasa mau lho bekas nyimanmu tadi Mbak Gine menasanya ngerti jadwalnya aja dengan tadi kini iso, oh aku iso ngewangi ini Mas, ngerti lho sip. Jadi ben apa yang ditinggalin yang ngomah juga enggak, apa yang ditinggalkan di rumah juga enggak masalah, konco-konco ditanggung jawab juga mungkin. Mungkin makanya nek konco-konco milih sini ki anu kok Mas, terbuka kok, pokoknya yang penting mau tidak atas nama partai, kemudian tidak atas nama agama, makan-makan itu lembaga kesenian Mas, lembaga kesenian monggo kesel deh. Terusan nyambung seduluran yang kenceng itu toh monggo lah. Terusan kocok-kocok di sini duwe omah Mas, jadi nek jenengan kontak tadi ke Pak Kata tak kasih nama Bagong Bagus ini, sekarang tuh milisi untuk tahun 2017 sampai 12 itu koordinatornya dan wakilnya tuh Bagong dan Puro. Kita lumayan kontak-kontakan itu ke ini, ke teman-teman ini. Jadi derek-derek mamane anu monggo teng. Omae masalahnya gak jelas, jadi butuh telepon udah. Dia saya pesan omae gak di. Nggih, terusan biasanya kumpul bengi banget. Karena awalnya kerja membanting tuh Pak. Boten kemawon. Monggo Mas Nek. Sambatan kali derek-derek misi terbuka kok. Monggo. Nggih. Kemawon. Nggih Pak. Juru bicara moderator. Moderatornya capek ya. Iya, dia juru bicaranya moderator. Juru bicaramu juga. Terima kasih teman-teman yang udah datang sekarang. Untuk diskusi formalnya mungkin bisa kita akhiri sekarang, tapi mungkin kalau mau lebih lanjut komunikasi lebih intens dengan satu sama lain monggo. Bulan depan asisten juru bicara antariksa. Bulan depan kita akan adakan lagi cakru ini. Salah satunya yang pasti adalah presentasi dari Milisi Fotokopi Dewan Kesenian Surabaya. Maaf. dan partai. Nasdem. Nasdem yang presentasi milisi BKS sama Nasdem. Manic Street Walkers mungkin? Banyak, ini ada 50 udah. Masih ada di IC, IPSEC. Oke. Di Facebook, kita ada di Facebook ya, jadi kalau ada. Kok misalnya ada rekomendasi juga yang misalnya yang belum, mungkin Pupuk belum isi form online-nya, mohon isi. Oke. Ya, mohon isi. Gimana cari form online-nya? Ada di dunia, ada tahu ya. Ada nanti tahun diisi, jadi kita bisa kontaknya di via email. Siap, dan ada nomor handphone-nya juga kan di situ, jadi. Sudah isi buku tamu kan ya? Ntar saya email aja deh. Jadi itu kalau ada rekomendasi misalnya kamu kayak ikat nih anu komunitas, ngajakin komunitas lain juga karena saya yakin juga kita yakin banyak banget komunitas lainnya yang menarik juga yang bisa kolaborasi juga. Jadi senang senang Nasdem seperti Nasdem saya mau memberikan oleh-oleh. Wah, terima kasih. Sebenarnya oleh-oleh hanya gini ya, omongan. Jadi saya mengucapkan terima kasih gitu aja atas kehadiran dari komunitas yang ada gitu ya. Yang kedua bahwa Ayore ini bagi saya ada sebuah masa depan yang harus dilewati. Jadi kita tidak boleh egoisme di dalam, pernah saya ngomong hampir 4 bulan yang lalu, mungkin setiap komunitas punya ideologinya sendiri-sendiri. Ketika terjadi perbedaan pendapat pasti ada. Tapi Ayore ini bagi saya sebuah universal, bukan universitas. Jadi universal yang memiliki banyak ilmu-ilmu pengetahuan dan dimiliki oleh komunitas-komunitas ini dijadikan satu sebuah kekuatan pengetahuan kota gitu. Bagaimana kita menciptakan sebuah kota ini lebih beradab, tidak menjadi sebuah ekstrim apa ya, kalau dikatakan tadi ada perubahan-perubahan tapi tidak perubahan menjadi satu chaos, tapi memang perubahan-perubahan menjadi satu kreativitas masing-masing gitu. Ini yang saya mohon seperti ini, dan ini dimulai ya dari Strengkali. Strengkali itu tidak pernah membicarakan sebuah kegagalan, tetapi membicarakan satu energi positif. Mbak Wardah selalu memiliki metode yang namanya capaian. Gitu ya. Kita diajari capaian. Tidak boleh membicarakan mindset kita sebuah kegagalan. Kalau kita bicara kegagalan, pasti nanti akan sesuatu nuasanya ini kebencian, kedendaman, iri hati dan segala, kok itu datang, itu enggak, ini jalan, ini enggak, akhirnya kegagalan lah muncul. Tapi kalau kita bicara capaian, saya yakin Ayore ini akan melampaui dari batas dan waktu. Sekian.